cedek hirup ai kumaha ai hirup ai kumaha ai cek mikrofon 1 2 1 2 ye sunan sapara kancanu kece jeung lucu cek heula lagu kamana atuh gaya eta lagu jang marane nu nyusakeun inung bapa aing mah loba gaya oge wajar hasil berjuang di nol nepi keun ka tenar baheula cekak boga cita-cita hayang beunghar di lainan naon ayeuna geus loba penggemar 17 tahun jatuh bangun dina hip hop nyawa jan lamun ayeuna geus jadi artis getok muda sukses lain perkara nu gampang daek beri jeung terus usaha hasilna senang aing artis wajar mun rada narsis di urang gadis gelis maneh teu kudu sedih hirup aing kumaha aing hirup aing kumaha aing bling-bling dandanan tetap mewah hasil usaha sorangan dipake naik gena kuring nu sukses mane nu sirik ente penting ya dangukeun lagu aing aku maha aing aing artis wajar mun rada narsis di urang gadis gelis mane teu kudu sinis hirup aing ku maha aing hirup aing ku maha aing sorry lain aku ring nek nyombong tapi please ulang anggap kuring polontong da iya lagu mangan saukur inohong so so sorry lain na edek pamer jejeret teyan siga kuda eker beger wano janu bogong meniges ngajejer tapi sorry kuring lain kelas samer gaya mewah segala mahal masalah harga hente jadi soal lain na sombong oge lo bagaya please panen terang da abimati aing artis wajar mun rada narsis di urang gadis gelis maneh teu kudu sinis hirup aing kumaha aing hirup aing kumaha aing Hirup aing, kumaha aing, hirup aing, kumaha aing.